Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah dan seluruh pendengar radio Bas FM di mana saja berada, demikian juga pendengar radio yang ada di Madiun dan di Ponorogo, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah atas segala karunia dan nikmat Allah SWT kita masih tetap bisa istiqomah menjalankan salah satu kewajiban sebagai muslim yang berusaha untuk meningkatkan ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah, yaitu kewajiban talabul ilmi. Dan pada kesempatan yang lalu kita menjelaskan perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, di mana beliau mengatakan alhamdulillahi ahaqqu man dzukir wa aula man syukir wa alaihi uthni al-wahid as-samad laisa lahu sahibatu wala walad jalla anil matil fala shabiha lahu wala adil as-sami'ul basir al-alimul khabir al-mani'ul rafi' alin ala arshihi wa huwa danin bi'ilmihi min khalqih. Kita sudah menjelaskan beberapa bagian dari perkataan beliau. Yang pertama, perkataan beliau alhamdulillah alladzi ahaqqu man dzukir, alhamdulillah ahaqqu man dzukir, segala puji bagi Allah zat yang paling berhak untuk disebut-sebut, wa aula man syukir zat yang paling utama untuk disyukuri, wa alaihi uthni hanya tercurah kepada dia saja segala pujian, al-wahidus samad yang maha esa lagi maha samad, laisa lahu sahibatu wala walad tidak ada baginya istri dan tidak pula ada baginya anak, jalla anil matil maha luhur maha tinggi dari adanya yang menyerupainya, maka tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan tidak ada yang menandinginya, as-sami' al-basir yang maha mendengar dan maha melihat, al-alim al-khabir yang maha mengetahui lagi maha khabir, al-mani' al-rafi' yang maha kuat dan maha tinggi, alin ala arsihi maha tinggi di atas arasnya dan dia maha dekat dengan ilmunya terhadap makhluknya, atau dia maha dekat dari makhluknya dengan ilmunya. Kita sudah membahas sampai perkataan beliau rahimahullah as-sami'ul basir al-alim. Kita sudah jelaskan, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad hafizahullah tentang perkataan Al-Imam Al-Muzani bahwa Allah itu adalah Al-Alim, Maha Mengetahui. Maka kita lanjut pada perkataan beliau bahwa Allah itu Al-Khabir. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah kemudian mengatakan qauluhu Al-Khabir. Perkataan Al-Imam Al-Muzani Al-Khabir, Allah Maha Khabir. Hadha al-ismu dalun ala sifatil khibrah. Nama Al-Khabir ini menunjukkan sifat khibrah bagi Allah. Apa itu khibrah? Wahia ilmullahi azza wa jalla bidaqaiqil umur wa bawatinil asya. Yang dimaksudkan Allah memiliki sifat khibrah ialah Allah memiliki ilmu. Yang dimaksudkan khibrah itu adalah ilmu Allah. Ilmu Allah terhadap daqa'iq umur, terhadap perkara-perkara yang lembut, perkara-perkara yang jelimet. Dan Allah mengetahui bi bawatinil asya, terhadap perkara-perkara yang batin. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan khibrah. Allah Maha Tahu terhadap segala perkara yang lembut, yang samar, yang jelimet, wabawatin asya, dan perkara-perkara yang batin yang tidak terlihat secara zahir. Fala yaghibu anhu syai'un, maka tidak ada yang gaib daripadanya sesuatu pun. Tidak ada yang tidak terlihat, tidak ada yang tidak diketahui daripadanya. Tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah sedikit pun, atau sesuatu apapun. Semuanya diketahui oleh Allah, semuanya jelas bagi Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 19. Surat Ghafir atau surat yang ke-40 disebut juga surat Al-Mu'min ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah Maha mengetahui mata-mata yang berkhianat. Maha mengetahui mata-mata yang berkhianat. Pengkhianatan mata itu Allah mengetahui. Melirik ke arah mana mata itu Allah mengetahui. Dan niat pandangan mata itu ditujukan kemana Allah Maha mengetahui. Wa ma tukhfi sudur, dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati, yang tersembunyi di dalam hati. Dengan mengetahui bahwa Allah memiliki sifat khibrah ini, sifat Maha mengetahui segala apa yang batin dan tersamar, maka keimanan seseorang akan bisa bertambah karenanya. Kehati-hatian seseorang akan berlipat-lipat, sehingga mata pun akan terjaga dan hati pun akan terjaga. Wala ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarrah. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari ilmu Allah, meskipun hanya seberat biji dzarrah. Meskipun hanya seberat biji sawi, tidak ada yang tersembunyi dari ilmunya Allah. Kama ja'a fi wasiyati Luqman al-Hakim libnihi, sebagaimana telah datang di dalam wasiat Luqman al-Hakim terhadap anaknya, yang diabadikan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 16. Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardal fatakum fi sakhratin أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Wahai anakku, sesungguhnya apa saja yang berupa perbuatan, meskipun dia hanya seberat biji khardal, meskipun dia hanya seberat biji sawi, lalu dia tersembunyi di dalam sebuah batu atau tersembunyi di padang Sahara atau di langit-langit atau di bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya untuk diberi balasan yang setimpal. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha lembut dan maha khabir, maha mengetahui meskipun segala sesuatu itu tersembunyi. Fa khatamal ayata bismihil khabir, maka Allah menutup ayat ini dengan namanya Al-Khabir. Jadi ada nama Allah Al-Alim dan ada nama Allah Al-Khabir. Al-Alim adalah nama yang indah, menunjukkan sifatnya yang maha luar biasa. Terus Al-Khabir juga nama Allah yang indah, juga menunjukkan makna dan sifatnya yang luar biasa. Al-Alim mempunyai makna tersendiri, dan Al-Khabir juga memiliki spesifikasi makna tersendiri yang kedua-duanya saling mendukung satu sama lain. Maka di antara nama Allah SWT adalah Al-Khabir, yang menunjukkan sifat Allah yang maha khibrah, maha mengetahui segala urusan meskipun urusan itu tersembunyi. Selanjutnya, qauluhu, perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, Al-Mani', bahwa Allah itu memiliki sifat mani'. Qala Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, makna Al-Mani', makna Al-Mani' adalah ay alladhi la yunalu janabuhu wa la yuraddu qada'uhu. Artinya Allah yang tidak bisa dicaci, tidak bisa dicela, tidak bisa dikotori kesucian haribaannya. Tidak bisa dijangkau dengan cacian, makian, dan tidak bisa dikotori kesuciannya. Wa la yuraddu qada'uhu, dan tidak bisa ditolak qada dan takdirnya. Jadi begitu kuatnya, artinya Al-Mani itu begitu kuat Allah SWT sehingga tidak mungkin ada orang yang akan bisa mengotori kesucian Allah SWT. Tidak bisa ada orang yang bisa menolak takdir Allah. Likamali quwwatihi, karena sempurnanya kekuatan Allah SWT. Kama qala subhanahu wa ta'ala wa huwal qahiru fawqa ibadih, yang terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 18, dan dia Allah yang maha qahir, maha perkasa, maha kuat, maha kuasa, dia ada di atas hamba-hambanya. Wal-mani', satu hal yang perlu kita ketahui bahwa Al-mani' laisa min asma'illahi azza wa jalla. Al-mani' itu bukan termasuk nama Allah azza wa jalla. Jadi Al-Mani' bukan nama Allah. Walam yasukhul musannifu masaqal ism, al-musannif membawakan sebutan Al-Mani', membawakan kalimat Al-Mani' bukan sebagai nama bagi Allah. Wa inna masaqahu masaqal ikhbar, tetapi beliau membawakan kalimat Al-Mani' sebagai khabar, sebagai pemberitaan, sebagai pemberitaan bahwa Allah memiliki sifat Al-Mani', sifat kuat. Wa babul ikhbar awsa'u min babil asma'i was sifat, bab pemberitaan itu lebih luas daripada bab asma' dan sifat. Maksudnya lebih luas, pemberitaan itu jangkauannya lebih luas, lebih banyak daripada bab asma dan sifat Allah SWT. Jadi kalau pemberitaan, pemberitaan itu bisa berupa pemberitaan tentang nama-namanya, bisa pemberitaan tentang sifat-sifatnya. Jadi lebih luas dari sekedar pemberitaan tentang nama-namanya atau tentang sifat-sifatnya, tapi dia lebih luas. Perbuatan Allah bisa diberitakan oleh Allah. Pokoknya pemberitaan Allah itu subhanahu wa ta'ala, pemberitaan Allah subhanahu wa ta'ala itu luas mencakup nama-nama dan sifat-sifatnya, dan juga mencakup hukuman-hukuman, perbuatan-perbuatan, takdir. Itu adalah pemberitaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksudkan bahwa pemberitaan Allah itu lebih luas daripada bab asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pemberitaan itu lebih banyak daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi al-mani' dibawakan oleh al-musannif sebagai sifat, sebagai sesuatu yang diberitakan, yang menunjukkan Allah memiliki sifat kuat, tidak bisa ditembus dari manapun oleh siapapun, karena dia maha kuat. Berikutnya Syekh Abdul Razzaq rahimahullah membawakan perkataan Al-Imam Al-Muzani. Beliau mengatakan qauluhu ar-rafi'. Perkataan Al-Imam Al-Muzani ar-rafi'. Allah itu ar-rafi', ay alladhi lahu ar-rif'atu wal-'uluw. Artinya Allah yang memiliki sifat rif'ah dan sifat 'ulu, sifat maha tinggi. Sifat rif'ah dan sifat 'ulu artinya sifat maha tinggi. Kama qala ta'ala rafi'ud darajat, yang tersebut dalam surat Ghafir juga Al-Mu'min ayat 15. Rafi'u ad-darajat, Allah maha tinggi derajatnya. Allah maha rafi', maha tinggi derajatnya. Fallahu jalla jalaluhu lahul 'uluwu fi kullil ma'ani. Maka Allah jalla jalaluhu memiliki sifat maha tinggi dilihat dari segenap makna, dilihat dari semua makna. Maha, makna tinggi itu mencakup banyak hal. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat tinggi, dan sifat tingginya ini mencakup berbagai makna yang tercakup dalam pengertian al-ulu. Misalnya diantaranya adalah uluhul makan wadzat, maha tinggi keberadaan Allah dan maha tinggi zatnya. Satu. Jadi pengertian maha tinggi mencakup makna-makna sebagai berikut. Uluhul makan wadzat, maha tinggi keberadaannya, adanya Allah, maha tinggi tempatnya, maha tinggi zatnya, keberadaannya maha tinggi, maha tinggi zatnya. Yang kedua, wa'uluhul qadri wal manzilah, maha tinggi qadr dan manzilahnya, artinya maha tinggi kedudukannya, maha tinggi kedudukannya. Kemudian yang ketiga, wa'uluhul qahr wal ghalabah, maha tinggi kekuasaannya, wal ghalabah, dan maha tinggi kekuatannya, kekuasaan dan kekuatannya. Apa dalilnya? Beliau rahimahullah, beliau hafizahullah membawakan dalil. Dalilul awal, dalil yang pertama, maksudnya dalil bahwa Allah maha tinggi keberadaan dan zatnya. Dalilnya adalah qauluhu azza wa jalla yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut terhadap Rabb-nya dari atas mereka. Artinya kedudukan Allah, artinya zatnya Allah ada di atas, keberadaannya ada di atas. Ini satu. Allah adanya ada di atas, zatnya ada di atas, maha tinggi Allah SWT. Ini makna yang pertama. Wa dalilu 'uluwihi qadran, sedangkan dalil maha tingginya Allah Subhanahu wa taala secara kedudukan, qauluhu subhanahu wa taala adalah firman Allah taala, wa ma qadarullaha haqqo qadrih, dan mereka tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar kedudukan yang dimiliki oleh Allah. Kedudukannya tinggi, sehingga seharusnya orang mendudukan Allah sebagai zat yang maha tinggi kedudukannya, harus dihormati. Artinya Allah memiliki kehormatan yang tinggi. Ini uluwul qadr. Kemudian dalil, wa dalilu uluwihi qahran, dalil maha tingginya Allah secara kekuasaan, secara kekuatan adalah qauluhu azza wa jalla wa huwal qahiru fauqa ibadih, dan Allah maha kuasa, maha kuat, ada di atas hamba-hambanya. Jadi ada tiga cakupan makna maha tinggi. Zatnya Allah ada di atas, kedudukannya Allah harus dihormati. Kemudian yang ketiga, kekuatannya dan kekuasaannya juga maha tinggi. Wa najidu anna al-musannifa rahimahullah fi hadhihi al-jumlati nafa 'anillahi ta'ala umura. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, bahwa kita dapati al-musannif, siapa al-musannif rahimahullah, yaitu al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, kita dapati di dalam jumlah ini, di dalam kalimat-kalimat yang beliau katakan ini, beliau nafa 'anillahi subhanahu wa ta'ala umura. Beliau meniadakan dari Allah subhanahu wa ta'ala perkara-perkara. Ada beberapa perkara yang beliau tiadakan dari Allah. Artinya beliau ikut meniadakan dari Allah apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tiadakan dari dirinya. Faqala, maka beliau mengatakan, jalla anil mathil. Allah maha tinggi, maha duhur, maha besar dari adanya yang menyamainya. Artinya Allah tidak ada yang menyamainya. Fala syabiha lahu wala adil. Tidak ada yang menyerupainya dan tidak ada yang menandinginya. Jadi keserupaan ditiadakan oleh Al-Imam Al-Muzani. Tandingan ditiadakan oleh Al-Imam Al-Muzani. Jadi beberapa perkara beliau sebutkan Allah tidak memiliki sifat-sifat itu. Tidak ada sesuatu pun yang menandinginya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Tidak ada sesuatu pun yang memisalinya. Setelah beliau meniadakan dari Allah sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, ثم أثبت لله سبحانه وتعالى أمورا. Setelah itu, kemudian beliau menetapkan bagi Allah perkara-perkara yang lain. Artinya, menetapkan bagi Allah sifat-sifat yang lain. Setelah meniadakan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, kemudian beliau menetapkan sifat-sifat yang selayaknya bagi Allah. فَقَالَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ الْمَنِيعُ الرَّفِيعُ. Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Allah yang maha tahu dan maha khabir. Allah yang maha mani', maha kuat dan maha tinggi. Jadi di sini bagaimana? Fajama'a rahimahullah bainan nafi wal itsbat. Maka di sini Imam Al-Muzani rahimahullah menggabungkan, mengumpulkan antara nafi dan itsbat, antara peniadaan dan penetapan. Peniadaan terhadap sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, penetapan sifat-sifat yang seharusnya bagi Allah. Beliau kumpulkan menjadi satu antara nafi dan itsbat. Ala dhaw'i ma warada fil Qur'ani was sunnah. Sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab dan Sunnah. Wa hakadha manhaju salafi hadhil umma rahimahullah fi hadzal bab. Dan demikianlah manhaj salaful ummah rahimahullah di dalam masalah ini. Dan itulah manhaj yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu al-jam'u bainan nafi wal itsbat fi babis sifat. Penggabungan, pengumpulan antara nafi dan itsbat di dalam bab sifat. Seperti halnya manhaj Al-Kitab wa Sunnah adalah al-itsbat, an-nafi wal itsbat fi babil uluhiyah. Di dalam masalah uluhiyah Allah juga mengumpulkan antara nafi dan itsbat. Misalnya adalah kalimat la ilaha illallah, dikumpulkan antara nafi dan itsbat. Begitu juga dalam masalah al-asma' wa sifat, Allah mengumpulkan antara nafi dan itsbat. Misalnya dalam firman Allah, laisa kamitslihi syai'un, nafi. Wa huwas sami'ul basir, itsbat. Menafikan adanya yang menyerupai Allah, menetapkan bahwa Allah punya nama dan sifat. Dan demikian juga Al-Imam Al-Muzani mengikuti manhaj Al-Quran Sunnah, mengikuti manhaj As-Salafus Salih di dalam bab Al-Asma' Was-Sifat, yaitu Al-Jam'u Baina Nafi Wal-Ithbat, mengumpulkan antara Nafi dan Ithbat, antara peniadaan dan penetapan. Maka As-Salafus Salih radhiyallahu anhum yuthbituna lillahi subhanahu wa ta'ala min sifatil kamal wal jalal ma athbatahu li nafsihi wa ma athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Mereka As-Salafus Salih radhiyallahu anhum menetapkan bagi Allah sifat-sifat kamal, sifat-sifat sempurna dan sifat-sifat luhur. Apa yang Allah telah tetapkan sifat-sifat itu bagi dirinya, dan apa yang sifat-sifat itu Rasulullah telah tetapkan bagi Allah. Jadi Salafus Salih menetapkan bagi Allah sifat-sifat sempurna dan sifat luhur sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan sendiri bagi dirinya, dan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW bagi Allah SWT. Jadi sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Kitab was-Sunnah, menetapkan sifat-sifat Allah seperti yang Al-Quran dan Sunnah menetapkannya, yaitu sifat-sifat kamal, sifat-sifat sempurna dan sifat-sifat luhur. وَيَنْفُونَ عَنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنَ النَّقَائِسِ وَالْعُيُوبِ مَا نَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ وَمَا نَفَاهُ عَنْهُ رَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Mereka juga meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat kurang, sifat-sifat tercela yang Allah telah tiadakan sifat itu dari dirinya, dan telah Rasulullah SAW telah tiadakan sifat-sifat itu dari Allah. Fala yujawizuna ma warada fil kitab was sunnah, maka as-salafus salih tidak melampaui apa yang terdapat di dalam kitab was sunnah, tidak melampaui batas dari apa yang ada di dalam Al-Kitab dan Sunnah. Kama qala al-Auza'i rahimahullah, sebagaimana al-Imam al-Auza'i rahimahullah mengatakan, naduru ma'as sunnati haitsu darat, kita berputar bersama-sama dengan sunnah kemanapun sunnah itu berputar. Kita berjalan bersama-sama dengan as-sunnah kemanapun sunnah itu berjalan. Kita berada bersama-sama dengan as-sunnah kemanapun, dimanapun sunnah itu berada. Ayyaduruna ma'al kitabi was sunnati nafyan wa itbatan haythu dara. Artinya mereka ikut berputar bersama, arti berjalan bersama Al-Kitab wa Sunnah, baik dalam hal peniadaan maupun dalam hal penetapan, kemanapun Al-Quran wa Sunnah itu berjalan, tidak pernah berpisah dari Al-Kitab wa Sunnah, baik dalam hal peniadaan maupun dalam hal penetapan. Peniadaan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah ditiadakan dari Allah. Penetapan sifat-sifat yang memang Allah telah tetapkan bagi dirinya atau telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW bagi Allah, maka tidak melampaui apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Fama thabata bihima athbatu, maka apa yang telah tertetapkan dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka ikut menetapkannya. Apa saja yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, mereka ikut menetapkannya. Wa ma nufiya fihima nafauhu, apa yang ditiadakan di dalam Al-Kitab was Sunnah, maka mereka meniadakannya pula. La yatajawazuna al-Qur'an wal hadis, mereka tidak melampaui Al-Qur'an dan hadis. Kama qala al-Imam Ahmad rahimahullah taala, la yusafu Allahu subhanahu wa ta'ala illa bima wasafa bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la natajawazul Qur'an wal hadis. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, Allah tidak disifati kecuali berdasarkan apa yang Allah telah mensifati dirinya dan berdasarkan apa yang Rasulullah telah mensifati Allah. Kita tidak melampaui batas Al-Quran dan hadis. Ini disebutkan dalam syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karya Al-Imam Al-Lalaka'i. Berikutnya Syekh Abdul Razzaq Hafizahullah mengatakan qauluhu alin ala arsihi. Perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, alin ala arsihi, Allah maha tinggi di atas arsnya. Allah berada tinggi di atas arsnya. Ay mustawin ala arsihi, murtafi'un alaihi. Allah beristiwa di atas arsnya. Artinya Allah berada di ketinggian di atas arsnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala akhbaru an uluwihi wa istiwaihi ala arsh fi sab'i ayatin fil Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan tentang maha tingginya Allah dan tentang istiwanya Allah di atas arsnya di dalam 7 ayat di dalam Al-Quran dengan kalimat yang sama, istawa alal arsh, dan selalu dia didahului dengan thumma, thumma istawa alal arsh. Dalam 7 ayat di dalam Al-Quran. Wa raghma hadzal bayanil jali najidu anna ahlal bid'ah wal ahwa yanfuna hadhihi sifatal jalilah anillah subhanahu wa ta'ala aw yuharrifunaha an zahiriha. Sekalipun penjelasan yang terang ini, sekalipun demikian terang penjelasan ini di dalam Al-Quran dan penjelasan ulama tentang ayat-ayat ini, tentang istiwanya Allah di atas arsh, tentang keberadaan Allah di atas arsh, sekalipun begitu jelasnya ini, tapi najid kita masih dapati anna ahlal bid'ah wal ahwa, bahwa para ahli bid'ah dan para pengikut hawa nafsu, mereka terus yanfuna habihi as-sifatal jalilah. Mereka meniadakan, mereka menolak sifat yang mulia ini dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat istiwa itu adalah sifat mulia, sifat utama, sifat sempurna, yang apabila sifat istiwa ini dihilangkan, artinya Allah jadi tidak memiliki sifat sempurna. Karena yang dikandung di dalam sifat istiwa, Allah berada di atas arsy, menunjukkan ketinggian Allah, menunjukkan kesempurnaan Allah. Kalau ini dihilangkan, berarti kesempurnaan Allah berkurang. Jadi mereka terus menolak sifat yang mulia ini dari Allah atau mentahrifnya, mengubah makna istiwa dari makna zahirnya. وحجتهم في ذلك أن الاستواء فيما يعهد ويشاهد لا يكون إلا عن حاجة وافتقار. Alasan mereka, mengapa mereka menolak sifat istiwanya Allah di atas arsh, mengapa mereka mentahrif, mengubah makna istiwa dari makna yang zahir menuju makna yang lain. Fima yu'had wa yushahad. Alasan mereka di dalam yang demikian itu annal istiwa, bahwa makna istiwa yang dikenal dan disaksikan, istiwa yang dikenal oleh pandangan mata manusia dan disaksikan oleh pandangan mata manusia, menurut mereka la yakunu illa an hajatin waftiqarin. Itu tidak ada istiwa itu kecuali karena kebutuhan. Kecuali karena kebutuhan. Karena butuh maka istiwa. Kalau tidak butuh maka tidak perlu istiwa. Itu menurut pandangan mereka. Fal makhluq idza stawa 'ala al-fulki aw ad-dabbah fa huwa muhtajun ilaiha. Maka makhluk apabila dia beristiwa, apabila dia ada di atas kapal atau dia ada di atas hewan tunggangan, maka karena makhluk itu butuh kepada hewan tunggangan tersebut. Nah, menurut mereka istiwa itu adalah karena kebutuhan. Menurut mereka, menurut apa yang mereka lihat, menurut apa yang mereka kenal, kata istiwa itu mengandung pengertian bahwa Allah butuh, seperti halnya makhluk butuh kepada tunggangan, sehingga disebut makhluk itu beristiwa di atas punggung hewan tunggangan, karena manusia butuh kepada hewan tunggangan. Falau asbatna lillahi listiwa'a alal makna zahir wal mutabadar la asbatna hajatahu lil arsh. Kalau kita tetapkan Allah itu beristiwa, kalau kita tetapkan bagi Allah itu sifat istiwa di atas arsh, maaf, saya ulangi, kalau kita tetapkan bagi Allah itu ada sifat istiwa sesuai dengan makna zahirnya dan sesuai dengan apa yang langsung bisa dipahami oleh pemahaman orang, kalau istiwa sesuai dengan makna zahir bahwa dia ada di atas arsy dalam pengertian yang zahir, maka la asbatna hajatahu lil arsy, berarti kita harus menetapkan bagi Allah dia punya kebutuhan terhadap arsy. Dia punya kebutuhan terhadap arsy. Kalau Allah kita katakan istawa, dia ada di atas arsy, dia berada di atas arsy, berarti Allah butuh arsy. Kalau difahami secara zahir. Kata mereka, wallahu subhanahu wa ta'ala munazzahun 'anil haja wal iftiqar. Sedangkan Allah Maha Suci dari kebutuhan. Allah Maha Suci dari kebutuhan. Dan memang Allah tidak butuh, Maha Suci dari kebutuhan. Wa alaihi atas dasar asumsi ini yang mereka bikin sendiri, fa innahum harrafu ma'na al-istiwa'a al-ma'rufa fi lughatil arab. Maka sesungguhnya mereka mentahrif, mengubah makna istiwa yang dikenal di dalam bahasa Arab. Apa makna yang dikenal dalam bahasa Arab? Makna istiwa yang dikenal dalam bahasa Arab wa huwal 'uluw wal irtifa', yaitu al-'ulu dan irtifa', yaitu maha tinggi. Allah ada di atas ketinggian. Keberadaan Allah di atas ketinggian, di atas arsy. Mereka tahrif, mereka ubah maknanya ila ma'nan gharib, kepada makna yang asing, makna yang tidak dikenal, ghairi ma'hudin 'indal arab, yang tidak diketahui, tidak pasti diketahui oleh bangsa Arab. Secara pasti tidak ada dikenal di dalam bahasa, di dalam bagi orang Arab. Jadi makna itu tidak dikenal, bahwa istawa dimaknai dengan selain irtifa dan ulu, maha tinggi di atas arsy, itu tidak dikenal oleh bangsa Arab. Faqalu, maka kemudian mereka mengatakan, al-maqsudu bil istiwa fil ayah al-istila, yang dimaksudkan dengan kata istiwa di dalam ayat tersebut adalah al-istila, berkuasa. Jadi istawa artinya istaula, istawa yang makna aslinya itu berada di atas ketinggian, adanya di atas arsy, itu diubah maknanya menjadi istaula, berkuasa. Fa makna qawlihi thumma istawa 'alal arsy ay istaula 'alaihi. Maka makna firman Allah kemudian dia beristiwa di atas arsy, mereka tafsirkan sebagai kemudian dia berkuasa di atas arsy. Wadzakaru baitan yatiman manhulan li sya'irin majhul. Mereka kemudian menyebutkan sebuah bait syair. Bait syair ini bait syair yang yatim, enggak punya bapak, enggak ada induknya. Bait syair yang bikinan sendiri. Manhul, yang apa namanya? Yang dipalsukan. Bait syair yang yatim, yang tidak punya induk. Yatim itu kan enggak punya bapak, enggak punya induk, enggak ada asal-usulnya, manhul, di apa namanya, dipalsukan. Karya seorang penyair yang majhul. Siapa dia enggak tahu, tidak diketahui statusnya apa dan siapanya. Ada yang mengatakan, oh, yang penyair yang membuat syair ini adalah si fulan. Ada yang mengatakan begitu, tapi intinya adalah majhul. Apa syairnya? Qad istawa bishrun 'alal iraqi min ghairi sayfin aw damin muhraqi. Artinya menurut mereka, qad istawa bishrun 'alal iraqi, artinya sungguh Bishr berkuasa di atas Irak tanpa pedang atau darah yang dialirkan, tanpa darah yang tertumpah, tanpa pedang, tanpa darah yang tertumpah. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, wa bishrun al-madhkur fil baiti huwa bishru ibnu Abdul Malik akhu Marwan ibni Abdul Malik. Bishr yang dimaksudkan, yang disebutkan dalam bait syair tersebut adalah Bishr ibni Abdul Malik, saudaranya Marwan bin Abdul Malik dari Bani Umayyah. Wa kana qa'id al-jaysi alladhi fataha al-Iraq. Dia adalah seorang komandan pasukan yang menaklukkan kota Irak atau negeri Irak. Makanya kemudian qad istawa Bishrun. Bishrun berhasil berkuasa atas Irak. Fasya'ir qala hadzal baita fi zaman Bani Umayyah. Maka si penyair ini mengucapkan bait syair ini pada zaman Bani Umayyah. Lalu pertanyaannya adalah, fa aina syahidu 'alal ma'nal maz'um qabla hadzal waqt? Mana yang menjadi pembuktian dari kata istawa yang bermakna istaula sebelum waktu ini? Artinya sebelum waktu itu tidak dikenal istawa itu bermakna istaula. Munculnya kata istawa bermakna istaula menurut mereka ini terjadinya adalah pada zaman Bani Umayyah, pada saat Bishr itu menaklukkan Irak. Kira-kira ada yang janggal enggak? Jadi sebelum itu kata istawa sebagai bukti bahwa mananya istaula tidak pernah digunakan, muncul pada saat ini. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, sekalipun begitu, meskipun ini muncul pada saat itu, kata beliau, wa mal mani' an yuqal innal ma'na al maqsud fil baiti huwa al 'ulu wal irtifa'. Apa salahnya kalau dikatakan bahwa makna yang dimaksudkan dalam bait syair di atas, bahwa istawa itu bermakna al 'ulu wal irtifa', juga tidak salah kalau diartikan bahwa bishr istawa 'ala al-'iraq, artinya bishr 'ala wartafa'a 'ala 'iraq ala arsy Iraq, kan enggak ada salahnya juga diartikan seperti itu. Tidak usah diartikan istaula. Tapi bisa juga diartikan qad ala bishr wartafa'a bishr ala arsy Iraq. Artinya bishr sekarang ada berada di atas arsy-nya Iraq. Iraq, enggak ada salahnya kalau diterjemahkan seperti itu. Fa inna bishran yumdahu bi annahu istawa 'alal 'arsyil 'iraq. Maka Bishr itu dipuji karena sesungguhnya dia bisa berada di atas arsy Irak. Wartafa'a 'alaihi, dan dia ada di atasnya. Ada di atas arsy-nya Irak. Wa ammal istila, adapun istiwa dengan makna istila berkuasa. Adapun apabila istawa diartikan dengan berkuasa, fala yumdahu alaihi al-qadah, maka komandan perang itu tidak dipuji karenanya. Kalau istawa disebut sebagai istaula, ini bukan satu pujian kepada Bishr. Ya, Bishr sekarang berkuasa atas Irak. Ini bukan pujian kepada Bishr. Kalau artinya istaula, kenapa? Wa innama yumtahu alwulat alladzina amaru alqadah. Tapi yang mendapatkan pujian dengan berkuasa pada Irak itu adalah penguasa yang memerintahkan komandan perang itu untuk menaklukkan Irak, bukan komandannya yang dipuji oleh orang banyak, tapi pemerintahnya, penguasanya yang memerintahkan komandan itu untuk menyerang Irak. Itu begitu. Ini penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad hafizahullah taala. Tapi kalau dikatakan Bishr sekarang ada di atas arusnya Irak, maka itu pujian bagi Bishr. Karena istawa itu bisa berarti dia ada duduk di atas arus. Dia berada di atas arusnya, singgasana Irak. Dia menduduki sekarang singgasana Irak. Tapi dikatakan berkuasa atas Irak, yang berkuasa adalah penguasanya, pemerintahnya, melalui tangan Bishr. Wallahu a'lam. Wa fil baiti iskalatun katsiratun ghairuha. Dalam bait syar ini masih ada kejanggalan-kejanggalan yang lainnya banyak, selain kejanggalan yang tadi diterangkan di atas. Ya, masih ada kejanggalan-kejanggalan yang lain. Fahuwa mansubun ilal akhtal an-nasrani. Maka konon bait syar ini dinisbatkan kepada al-akhtal an-nasari, an-nasrani. Seorang Nasrani yang disebut namanya atau julukannya al-akhtal. Kemudian iskal yang lain, wa dzakara ba'du ahli al-ilmi annahu muharraf. Sebagian ulama menyebutkan bahwa bait syair ini sudah diubah, sudah mengalami perubahan. Wa qailuhu mutaakhirul wafat, sedangkan orang yang mengucapkan syair ini wafatnya belakangan. Artinya di zaman-zaman yang bukan terdahulu, tapi di zaman-zaman yang belakangan. Fa innal ulama lam ya'tamidu 'ala asy-syi'ri fi syawahidil arabiyyah fi zamanihi li ghalabatil 'ujmah. Sesungguhnya para ulama tidak mau bersandar kepada syair di dalam membuat pembuktian yang terkait dengan bahasa Arab. Artinya tidak mau berdalil dengan syair. Ulama yang hidup pada masa itu tidak mau berdalil dengan syair untuk menunjukkan makna tentang bahasa Arab. Kenapa? Li ghalabati al-uzmah, karena dominasi bahasa yang sudah tidak lagi fasih. Karena bahasa waktu itu sudah berkembang. Maknanya tidak lagi bahasa Arabnya, bahasa Arab yang berkembang pada waktu itu sudah mengalami banyak perubahan, tidak lagi fasih. Maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Bahasa Arab waktu itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil maknanya ini. Tapi bahasa Arab yang bisa dijadikan dalil adalah bahasa Arab yang lawas, yang kuno. Bahasa Arab jahiliyah, bahasa Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW. Maka syair-syair bisa digunakan sebagai dalil untuk menunjukkan makna atas suatu kalimat yang ada di dalam bahasa Arab. Tapi di zaman-zaman belakangan, di zaman Bani Umayyah misalnya, yang syair yang muncul pada waktu itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk menunjukkan makna tentang suatu kalimat di dalam bahasa Arab. Jadi ini beberapa kejanggalan, dan masih banyak kejanggalan yang lain. Ila ghairi dzalika minal ma'akhiril katsirah ala hadzal bait. Dan lain-lain sebagainya dari kejanggalan-kejanggalan yang banyak tentang bait syair ini. Jadi bait syair ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Qad istawa bisrun 'alal iraqi min ghairi saifin aw damin muhraqi. Jadi andai kata itu benar, maka istawa tidak berarti istaula juga. Karena kalau yang dikatakan istaula adalah penguasanya, bukan bisernya. Adapun biser bisa saja duduk di singgasana Irak, tapi tidak menjadi penguasa di Irak. Summa inna siyaqal ayati. Ini tentang bantahan bahwa istawa bermakna istaula, yang tadi dalilnya salah satunya adalah bait syair yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Bait syair tersebut, bait syair itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk menunjukkan makna dari suatu kalimat bahasa Arab, karena bait syair ini tidak ada asal usulnya. Dia bait syair yang yatim, manhul, tidak punya induk, tidak tersebut dalam diwan abyad syariah, juga munculnya belakangan, yang tidak bisa dijadikan dalil bagi para ulama. Kemudian summa inna siyaqal ayah, kemudian sesungguhnya konteks ayat yang menyebutkan tentang istawa alal arsh, la yahtamilu hadha at-ta'wil al-fasid, tidak mengandung makna dari ta'wil yang fasid ini, ta'wil yang rusak ini. Konteks-konteks ayat yang memuat kalimat istawa alal arsh itu tidak bisa tidak memiliki kandungan makna yang berarti sesuai dengan ta'wil yang rusak itu. Gak bisa diartikan sebagai istaula. Kenapa? Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 4, bunyinya huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy, atau di dalam ayat yang lain allazi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy, atau dalam ayat lain Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Di sini kalau kita depannya ditambah kalimat huwa, dan ini yang paling pendek, yang paling sederhana, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy, ini terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 4. Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi di dalam 6 hari. Kemudian dia beristawa, beristiwa, dia berada di atas ketinggian, di atas arsh, di atas ketinggiannya, dia ada di atas arsh. Di dalam ayat ini terdapat kalimat summa, ayat-ayat yang menyebutkan tentang istawa ala arsh, ada kalimat summa, summa istawa ala arsh. Fa inna summa tufidu tertib wal muhlah, sesungguhnya kata summa memberikan pengertian urut, ya, urut dan kemudian, urut, berurutan, summa yang pertama ini, kemudian yang kedua itu, setelah ini kemudian melakukan yang lain, itu summa. Dan Allah mengatakan summa istawa ala arsh, setelah Allah menciptakan langit-langit dan bumi, dan menciptakan apa yang ada di antara langit dan bumi selama 6 hari, kemudian, artinya sesudah itu, sesudah menciptakan, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Fahal kanal arsyu kharijan an mulkillahi thumma istawla alaih, maka apakah arsy itu sebelumnya di luar kekuasaan Allah, kemudian setelah itu Allah menguasainya? Kan gak begitu artinya. Kalau summa istawla alal arsy artinya arsy sebelum itu di luar kekuasaan Allah. Setelah Allah menciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari, baru kemudian Allah berkuasa di atas arsy. Sebelumnya arsy di luar kekuasaan Allah. Kalau ini artinya, maka ini arti yang rusak. Maka tidak bisa istawa diartikan istaula, terutama karena istawa di sini muaddan bi'ila bi'ala, muqayyad bi'ala, artinya arsh, kata istiwa ini kemudian diikat dengan kata-kata ala, istawa ala al-arsh. Ila ghairi dhalika minal lawazimil batilati allati talzamu kulla man talawwatha bi lawthati at-ta'til allati jarrathum ila hadhihi at-tahrifat al-mutaraqimah falam yubqu ayatan aw fi'lan aw isman lillahi jalla jalaluh illa wa harrafuhu an babihi wa an ma'nahu al-ma'hud wa an ma'nahu al-ma'hud fi lughati al-arab dan lain-lain sebagainya dari konsekuensi-konsekuensi batil yang menjadi dan lain-lain sebagainya dari konsekuensi-konsekuensi yang batil yang diakibatkan dari setiap orang yang terlumuri dengan noda-noda tahrif, noda-noda ta'til, maaf. Jadi itulah konsekuensi batil yang diakibatkan oleh langkah orang yang terlumuri dengan kotoran-kotoran ta'til. Ta'til itu artinya menolak, tidak mau mengakui Allah punya sifat. Karena kalau mengakui Allah punya sifat tertentu, maka akibatnya akan tasbih. Jadi dia karena berpikirnya dari membayangkan Allah itu serupa, akhirnya supaya tidak serupa, bagaimana caranya melakukan tahrif, merupakan upaya-upaya untuk menyimpangkan makna. Karena berawal dari membayangkan Allah itu serupa. Kalau berangkatnya tidak dari membayangkan Allah serupa, tentu tidak akan melakukan tahrif. Akhirnya ta'til. Akhirnya menolak apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Allati jarrathum, yang itu menyeret mereka kepada tahrif-tahrif yang bertumpuk-tumpuk. Tahrif satu, tahrif dua, dan seterusnya bertumpuk-tumpuk. Falam yubqu ayatan, maka mereka tidak membiarkan satu ayat pun. Au fi'lan, tidak membiarkan satu fi'il pun. Au isman, atau tidak membiarkan satu nama pun yang dimiliki oleh Allah SWT. Illa wa harrafuhu an babihi, kecuali mereka mentahrifkannya dari yang semestinya. Kecuali mereka mengubahnya dari yang semestinya. Wa an ma'nahul ma'hudi fi lughatil arab, dan dari maknanya yang dikenal di dalam bahasanya orang Arab. Bikin bahasa sendiri yang tidak dikenal di dalam bahasa Arab. Loh, yang mengatakan orang Arab kok? Ya orang Arab, tapi tidak menggunakan pengertian yang dikenal oleh bangsa Arab. Dia bangsa Arab, tapi dia menggunakan makna yang tidak dikenal oleh bangsa Arab. Bisa saja seperti itu. Seperti orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, mengartikannya tidak dikenal seperti yang dikenal oleh orang Indonesia misalnya. Bisa saja seperti itu. Selanjutnya beliau mengatakan, qauluhu ala arsihi, perkataan al-imam al-muzani rahimahullah, ala arsihi. Allah SWT di atas arsnya. Dzakara al-musannif rahimahullah al-arsh al-majida lillahi subhanahu wa ta'ala. Al-musannif al-imam al-muzani rahimahullah menyebutkan arsh yang agung milik Allah subhanahu wa ta'ala, arsh yang mulia milik Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu arsh? Wal arshu makhluqun azimun min akbaril makhluqati wa athqaliha waznan, kata beliau. Arsh adalah makhluk yang besar, termasuk yang paling besar di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya, dan yang paling berat timbangannya. Walahu qawaim, memiliki penopang-penopang, kaki-kaki. Wa malaikatun idhamun yahmilunahu, dan malaikat-malaikat yang besar memikul arsy. wa ghairu dzalika min al-awsaf al-waridah fil kitab wa sunnah, dan lain-lain sebagainya dari pensifatan-pensifatan yang ada di dalam Al-Kitab wa Sunnah. Artinya penjelasan tentang arsy, di antaranya dijelaskan dia makhluk yang besar, makhluk yang termasuk paling besar di antara makhluk-makhluk Allah, dan punya kaki-kaki, dipikul oleh malaikat yang besar, dan sifat-sifat yang lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Wallati tubayyinu azamatahu wa fadlahu, yang itu semuanya menjelaskan tentang keagungannya dan keutamaannya. Fal wajib huwal imanu bijami'i dhalika kama warad, maka yang menjadi kewajiban kita bersama adalah mengimani semuanya itu sebagaimana yang terdapat di dalam Alkitab dan Sunnah. Jadi kita imani ada penjelasan tentang arsy dalam Alkitab Sunnah, kita imani sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab was Sunnah, tidak mengurangi dan tidak melebih-lebihkan. Wastiwa'ullahi jalla jalaluhu 'alal arsy la 'an hajatin wa iftiqarin. Istiwanya Allah di atas arsy bukan karena kebutuhan. Kalau Allah dikatakan beristiwa di atas arsy, bukan berarti Allah butuh kepada arsy. Seperti halnya kalau Allah mewajibkan kita untuk beribadah kepadanya, bukan karena Allah butuh diibadahi. Ya, bukan berarti demikian. Ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, bukan berarti Allah butuh kita ibadahi. Enggak. Seperti halnya Allah beristiwa di atas arsy, bukan berarti Allah butuh kepada arsy. Kama tawahhamahu ahlu zaygh wa dhalal, sebagaimana yang dibayangkan, yang dihayalkan oleh orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang sesat. Bal rabbus samawati wal ardi ghaniyun 'anil arsyi wa 'an ghairihi minal makhluqat. Bahkan Allah rabbus samawati wal ard maha kaya, tidak butuh kepada arsy dan tidak butuh kepada makhluk-makhluk lainnya. Allah enggak butuh kepada malaikat. Sekalipun Allah menugaskan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, menugaskan malakul maut untuk mencabut nyawa, menugaskan malaikat-malaikat untuk memikul tugas-tugas sesuai dengan amanat dari Allah. Tapi ketika Allah menugaskan malaikat-malaikat itu, bukan berarti Allah butuh kepada malaikat-malaikat. Untuk menyampaikan wahyu, bukan berarti Allah butuh kepada Jibril. Bukan Allah berarti butuh kepada malakul maut untuk mencabut nyawa seseorang. Tidak. Jangan berpikir seperti itu. Jangan berpikir dianalogikan kepada manusia, enggak bisa. Kita manusia kemudian mengukur yang selain manusia seperti manusia, enggak bisa. Karena Allah adalah Al-Khaliq wa huwa al-Ma'budu al-Wahid. Dia adalah Al-Khaliq dan satu-satunya yang harus diibadahi. Wal arsu wa madunahu kulluhum fuqara'u ila Allahi muhtajuna ilaih. Arsy dan semua apa yang di bawah arsy, semuanya itu fakir kepada Allah SWT. Mereka butuh kepada Allah SWT. Mereka memerlukan Allah SWT. Wa huwa al-mumsiku laha biquwwatihi wa qudratihi. Dan dialah Allah SWT yang menahan semuanya itu dengan kekuatan dan kekuasaannya. Dia yang memegang, dia yang menahan, dia yang menjaga makhluk-makhluknya semuanya ini dengan kekuatan dan kekuasaannya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 33, apakah dia Allah yang menjaga setiap jiwa sesuai dengan apa yang mereka lakukan? dengan apa yang dia lakukan. Apakah Allah yang menjaga setiap dia, setiap jiwa terhadap apa yang dia lakukan? Maksudnya apakah Allah itu sama dengan yang tidak bersifat demikian, yang menjaga semua jiwa, yang menjaga setiap yang berjiwa dengan apa yang dilakukannya? Apakah sama Allah dengan yang selain Allah? Pertanyaan untuk dijawab dengan kata-kata tentu tidak sama, karena Allah Maha Kuasa. Waqala, Allah juga berfirman dalam surat Fatir ayat 41, Inna Allah yumsikus samawati wal arda an tazula. Sungguh Allah menahan langit-langit dan bumi supaya tidak lenyap. Ditahan, dijaga oleh Allah supaya langit dan bumi tidak hancur, tidak lenyap. Waqala Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha ar-ra'd ayat 2. Allah yang telah mengangkat langit-langit tanpa tiang yang kamu lihat. Langit yang tanpa tiang, begitu besarnya langit tanpa tiang, sesuatu yang luar biasa. Fastiwa'u rabbil alamin 'alal 'arsy huwa an ghinan anhu bi khilafil makhluqi fa inna istiwa'ahu 'alad dabbati aw as-safinati aw ghairiha huwa an hajatin wa iftiqarin. Maka istiwanya Allah, keberadaan Allah Rabbul Alamin di atas arsy itu bukan karena kebutuhan terhadap arsy. Berbeda dengan makhluk. Sesungguhnya istiwanya, beradanya makhluk di atas kendaraan binatang tunggangannya atau di atas perahu atau yang lainnya, itu karena makhluk itu butuh kepada kendaraan, kepada hewan, kepada tunggangan, kepada perahu, kepada sepeda motor dan lain sebagainya. Tapi Allah tidak. Maka tidak bisa disamakan antara istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk. Dan semua apa yang dimiliki oleh Allah tidak serupa dengan apa yang ada pada manusia. Meskipun secara sebutan, secara lafaz itu sama. Itu sama. Allah istiwa, manusia istiwa. Tapi istiwa Allah itu khusus bagi Allah, berbeda dengan istiwa makhluk. Dan perbedaan ini harus ditegaskan, beda, tidak sama. Dalam hakikat, dalam kenyataan, beda. Sekalipun Allah, sekalipun Nabi Muhammad namanya Ra'uf, disebut sebagai Ra'uf, disebut sebagai Rahim, tapi tentu berbeda ketika Allah dinamakan sebagai Ra'uf dan dinamakan sebagai Rahim. Allah sebagai Al-Hayy, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut, itu tentu berbeda ketika makhluk yang juga disebut sebagai Al-Hayy, yang hidup. Karena hidupnya makhluk itu terbatas, tergantung pada Allah, sedangkan hidupnya Allah itu hidup yang abadi, yang sempurna, yang tidak tergantung kepada siapapun. Jadi demikian juga dalam masalah istiwa, demikian juga dalam masalah as-sami' al-basir, as-sama' wal-basar wal-kalam, beda. Meskipun istilahnya, nama-nama itu sama, antara istilah yang ditetapkan bagi Allah dengan istilah yang ditetapkan bagi makhluk, tapi tetap berbeda. Inna Allah ni'imma ya'idhukum bih, inna Allah kana sami'an basira. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Kan sama, Allah sami', manusia sami'. Allah basir, manusia basir. Walaysa as-sami' kas-sami', walaysa al-basir kal-basir. Kan begitu. As-sami' tidak sama dengan as-sami'. Sami'nya Allah tidak sama dengan sami'nya manusia. Faqala laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'u al-basir. Jelas Allah menyatakan yang seperti itu. Jadi jangan dibingungkan oleh hanya sekedar istilah, lalu kemudian timbul bayangan-bayangan, karena memulai memahami Allah tidak dengan dari bayangan-bayangan. tapi dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dikatakan oleh Allah tentang dirinya kita imani. Apa saja dia katakan Allah punya nama ini, punya sifat ini, kita imani saja. Jangan berangkat dari membayang-bayangkan. Kalau timbul bayangan, cepat buang bayangan-bayangan itu. Apakah dengan membuang sifat-sifat yang ada pada Allah kemudian tidak timbul bayangan? Oh, kalau Allah dikatakan punya tangan, nanti tangan Allah serupa dengan tangan manusia. Kalau begitu, bukan tangan. Lah, timbul bayangan yang lain. Kalau Allah dikatakan tidak, bukan tangan, terus Allah punya apa? Timbul bayangan yang lain-lain. Kalau bermula dari membayang-bayangkan, akan timbul bayangan-bayangan itu. Dan itu tidak boleh. Itu yang namanya takyif. Itu yang namanya takyif. Bertanya tentang bagaimana, karena membayang-bayangkan. Jadi tidak boleh berangkat dari membayang-bayangkan, tapi berangkatnya dari beriman. Beriman terhadap segala apa yang Allah beritakan, kabarkan. Apa saja berita yang datang dari Allah harus kita terima dan kita imani. Termasuk berita tentang namanya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya, tentang hukum-hukumnya, kita imani. Sampai di sini dulu kajian kita, masih 1,5 halaman sampai pada matan berikutnya. Ada pertanyaan, saya akan mencoba jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah apabila kita masuk masjid disunnahkan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk, tapi seandainya di musholla apakah sama? Sekarang definisi masjid itu apa? Masjid itu adalah satu tempat untuk sholat yang itu merupakan wakaf. Dan masjid itu ada masjid yang untuk Jumatan dan ada masjid yang tidak untuk Jumatan, tapi untuk sholat berjamaah. Kalau itu musholla, tempat sholat atau bangunan atau tempat memang diwakafkan untuk orang sholat, maka itu termasuk disebut sebagai masjid, meskipun disebut langgar atau musholla atau surau atau apa saja. Tapi itu adalah statusnya sama masjid, hanya tidak digunakan untuk berjumatan, tapi digunakan untuk berjamaah. Maka itu kita kalau masuk ya disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja. Nas'alullah yuwaffiqana wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.